Kitabun Nikah dari kitab Ad-Darari Al-Mudiyah Syarah Durarul Bahiyah sampai poin yang ke-8, yakni tahrimul ityanil mar'ati fit duburi, haramnya mendatangi wanita tidak pada tempatnya. Sampai pada perkataan Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa akhraja Ahmadu wa Tirmidzi wa Abu Dawud min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud rahimahumullahu jami'an, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata haidan, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, au imra'atan fi duburiha, atau mendatangi wanita istri dari tidak pada tempatnya, au kahanan, atau barang siapa yang mendatangi dukun, kahin, ya, tukang ramal, tukang ngitungi hari, ini hari baik, ini hari jelek, ini hari sial, ini hari ringkel, ya. Fakat kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, percaya. Dukunnya bilang ini hari jelek, jangan mengadakan akad nikah pada hari ini. Hari itu hari baik. Kalau kamu ingin mengadakan acara akad nikah, hari itu baik. Kemudian mempercayainya, ucapan dukun ini dipercaya. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Bima unzila ala Muhammadin, kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau mendatangi istrinya tidak pada tempatnya, atau mendatangi dukun dan percaya apa yang diomongkan dukun, maka sungguh dia telah kufur kepada apa-apa yang Allah turunkan. Wa fi isnadihi Abu Tamimah, dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Abu Tamimah. Anhu qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berbicara tentang Abu Tamimah ini, la yu'rafu li Abi Tamimata sima'un min Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak dikenal untuk Abu Tamimah itu mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Abu Tamimah dengan Abu Hurairah itu terputus, sanadnya terputus, karena Abu Tamimah tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala al-Bazzar, berkata Imam al-Bazzar rahimahullah, hada hadisun mungkarun. Ini adalah hadis mungkar. Hadis mungkar. Rawi dhaif menyelisihi rawi tsikah gitu. Itu makna pertama. Makna kedua, dhaif sekali, yakni sangat dhaif sekali. Mungkar gitu. Sangat dhaif sekali. Wa fi isnadihi aidan Hakim bin Al-Asram. Di dalam sanad hadis ini juga ada seorang rawi namanya Hakim bin Al-Asram. Qala Al-Bazzar, berkata Al-Bazzar rahimahullah, la yuhtaju bihi, tidak digunakan sebagai dalil dengannya. Rawi ini enggak dipakai. Ya. Hakim bin Al-Asram hadisnya enggak dipakai gitu. Wa ma tafarrada bihi falaisa bisai. Dan kalau dia bersendirian, falaisa bisai, hadisnya enggak ada apa-apanya. Ini hadisnya enggak dianggap. Hadisnya tidak dianggap gitu. Kalau bersendirian. Di catatan kaki di bawah, agak bawah itu, enggak dibaca semuanya. Waqad do'afa al-hadis al-Bukhari. Sungguh Imam Bukhari mendo'ifkan hadis ini. Kama naqala anhu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Sebagaimana al-Imam at-Tirmidzi menukil dari al-Imam al-Bukhari bahwa al-Imam al-Bukhari mendo'ifkannya. Dan juga selainnya. Gitu. Selain al-Imam at-Tirmidzi. Namun hadis ini diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa akhirnya beliau menghasankan, wa hasana Al-Albani al-hadisa. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa kok dihasankan? Padahal didhaifkan Imam Bukhari, didhaifkan oleh Imam Al-Bazzar. Karena bisawahidihi, karena adanya pendukung-pendukung yang lainnya. Karena ada pendukung-pendukung yang lainnya, hadis-hadis pendukung. Sehingga dengan didukung dengan hadis lain, hadis ini naik menjadi hasan. Secara dhatnya hadis ini benar dhaif. Secara dhatnya benar hadis ini lemah gitu. Tapi ada hadis lain yang membuat dia itu jadi kuat ya, didukung oleh hadis yang lainnya, seperti itu. Sehingga kesimpulan penelitian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadis ini hasan bi sawahidihi. Maka istilahnya hasan li ghairihi, hasan dengan didukung hadis yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun secara makna hadis ini dimaklumi semua haram mendatangi istri dalam kondisi haid, haram mendatangi istri tidak pada tempatnya, haram mendatangi dukun, haram. Jelas dari sisi makna, jelas gitu. Berikutnya, wa ahraja Ahmadu wa Ibnu Majah min hadisi Khuzaimah bin Sabit, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah rahimahumallahu taala, dari hadis Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatiyar rajulu imra'atahu fi duburiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki yakni suami mendatangi istrinya tidak pada tempatnya. Dalam catatan kaki hadis ini disebutkan sahih biturukihi wasawahidihi. Hadis ini sahih dengan jalan-jalannya dan dengan penguat-penguatnya. Walaupun fi wa fi isnadihi Amr bin Akhihati bin Akhihata wa huwa majhulun. Dalam sanadnya ada rawi namanya Amr bin Akhiha dan dia itu majhul. Tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa dengan jalan-jalannya dan pendukung-pendukungnya, pendukung-pendukung dari hadis ini seperti itu. Kemudian wa fil babi an Aliyin, Ali ibn Abi Thalib inda Ahmad. Dan dalam bab ini ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la ta'tun nisa'a fi a'jaziha. Janganlah kalian mendatangi wanita tidak pada tempatnya. Auqala, atau beliau mengatakan fi adbariha, tidak pada tempatnya. Wa isnaduhu siqatun, dan sanadnya, rawi-rawinya terpercaya. Dalam catatan kaki dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Kemudian jadi oleh Imam Syaukani dikatakan sanadnya sikah, terpercaya. Oleh muhakkik peneliti di bawah itu dhaif. gitu. Kemudian wa'an Amr bin Su'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, inda Ahmad, riwayat Imam Ahmad juga rahimahullah, wa Nasa'i dan juga Imam Nasa'i rahimahullah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladhi ya'ti imra'atahu fi duburiha hiya lutiyatu sughra. Nabi menyatakan orang yang mendatangi istrinya fi duburiha, tidak pada tempatnya, maka itu adalah lutiyah sughra. Lutiyah itu dinisbahkan kepada kaumnya Nabi Lut, yang kaumnya ini laki-laki mendatangi laki-laki. Maka orang yang seperti ini disebut lutiyah. Bukan pengikutnya Nabi Lut, bukan, tapi pengikutnya kaumnya Nabi Lut yang menentang Nabi Lut alaihi salam gitu. Yakni lutiyah sugro, ya, lutiyah yang kecil gitu. Dalam catatan kaki dikatakan hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala gitu. Sehingga semua hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani dalam kitabnya ini semuanya menunjukkan larangan, ya, larangan. Kemudian wa fil babi ahadisu, dalam bab ini ada beberapa hadis, ada banyak hadis. Wa ba'duha yuqawi ba'dan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ada yang dhaif, ya, ada yang lemah, ada yang mungkar, tapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain sehingga jadi hasan li ghairihi, seperti itu. Titik sampai di sini Imam Saukani rahimahullah kesimpulannya bahwa mendatangi istri tidak pada tempatnya itu hukumnya haram gitu. Wa huqiya an ba'di ahlil ilmi al jawazu, dan dihikayatkan, diceritakan dari sebagian ahlul ilmi, dari sebagian ulama, bahwa ini hukumnya boleh mendatangi istri tidak pada tempatnya, ini boleh. Adapun dari pembahasan tadi jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang hasan tadi. Kenapa kok bisa berpendapat boleh padahal ada hadis-hadis larangan tadi? Istadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faktu kharsakum annasi'tum, datangilah ladang-ladang kalian sesuka kalian gitu, sekehendak kalian. Ladang di situ yang dimaksud istri. Ini datangilah oleh kalian istri-istri kalian, annasi'tum, dari manapun yang kalian inginkan gitu. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang kuat adalah haramnya, karena annasi'tum ini pada tempatnya. Datangilah dari arah mana saja yang kalian sukai, tapi tetap pada tempatnya, dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi gitu. Wal bahsu tawilun, la yattasa'u li maqamin libastihi, dan pembahasannya ini panjang dan tidak ada tempat di sini untuk membahas secara luas gitu, secara luas. Adapun dari pembahasan sederhana ini nampak bahwasannya yang kuat adalah haramnya gitu. Haramnya mendatangi istri tidak pada tempatnya gitu. Dengan hadis-hadis yang banyak, kalau dikumpulkan derajatnya adalah hasan gitu. Selesai seperti ini. Kemudian masuk pasal baru, faslun, pasal. Al-waladu lil-firas, anak itu milik pemilik ranjang, pemilik tempat tidur gitu. Apa maksudnya judul itu? Al-waladu lil-firas, anak itu milik pemilik tempat tidur. Pemilik tempat tidur itu suami gitu. Karena umumnya istri ikut suami, jadi tempat tidurnya milik suami gitu. Maka pemilik tempat tidur itu suami. Maksud dari pembahasan ini, apabila ada seorang istri itu berzina kemudian hamil, kemudian anaknya ini wajahnya mirip dengan laki-laki yang seorang istri ini berzina dengannya gitu. Wajahnya mirip, ini anak enggak mirip dengan bapaknya tapi mirip dengan orang lain yang berzina dengan wanita tadi gitu. Maka ketika rebutan, ini anak saya gitu. Karena dulu saya berzina dengan dia gitu misalnya, waliyadubillah. Maka saya ini bapaknya. Sekarang saya sudah tua, butuh dirawat oleh anak. Maka anak ini saya minta biar dia merawat saya gitu. Dia itu anak saya. Pihak suami dari wanita ini tadi, lah ini istri saya, sah istri saya gitu. Masa anaknya kamu minta gitu. Kemudian dari kalau mirip, kemiripan mirip bapak zinanya, bukan bapak dari ibunya tapi banak bapak zina gitu. Maka diputuskan oleh Rasul kalau seperti ini, al-waladu lil-firas, anak itu milik pemilik tempat tidur gitu. Pemilik tempat tidur. Jadi yang berhak ya suami gitu. Seperti itu. Kita baca matannya. Wal-waladu lil-firasi, anak itu milik pemilik ranjang. Wala ibrata bisibhihi bighairi sahibihi, dan tidak dianggap dengan kemiripan anak itu terhadap orang yang lain, yakni selain pemilik ranjang gitu. Ya, dengan selain pemilik ranjang. Ya, dianggap, nah ini anak saya berzina dengan dia dan dia ini mirip dengan saya, coba lihat fotonya gitu, dia anak saya gitu. Enggak dianggap, dengan kemiripan itu enggak dianggap, tetap anak itu milik pemilik ranjang gitu. Kemudian wa ida istaraka salah satun fi wat'i amatin, dan apabila berserikat tiga orang pada seorang budak wanita. Budak wanita satu dimiliki tiga orang laki-laki digauli oleh pemiliknya, tiga-tiganya kemudian hamil. Fituhrin, di masa suci. Malakaha kullu wahidin minhum fihi. Maka anak itu nanti milik tiga orang. Jadi satu wanita budak dimiliki tiga orang laki-laki dan diberi nafkah batin oleh tiga-tiganya. Hamil, maka tiga orang ini berhak memiliki anaknya, gitu, memiliki anak tersebut, gitu. Faja'at biwaladin wa idda'uhu, maka dia datang dengan anaknya, budak tadi datang dengan anaknya. Wa idda'uhu jami'an, kemudian mereka mengakui semuanya, itu anak saya. Tiga orang ini semua mengaku, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya, gitu. Maka fayukra'u, enggak mungkin anak kok dibelah jadi tiga, kok dibagi, enggak mungkin ya, satu anak untuk rebutan orang tiga ya, anaknya dipotong tiga, dibagi, ya mati, gitu. Maka fayukra'u, maka diundi ya, dibikin undian bainahum, diantara tiga orang yang mengaku anak, tak mengaku bahwa anak itu anaknya, gitu. Enggak dilihat mirip siapa, gitu, enggak dilihat anaknya ini mirip pemilik pertama atau kedua atau ketiga, enggak dianggap, tapi diundi. Wa man istahaqquhu bil qur'ati fa alaihi, maka orang yang paling berhak adalah orang yang keluar undiannya, gitu. Setelah diundi maka diberikan anak itu kepada orang yang keluar undiannya. Jadi satu anak bapaknya tiga. Diundi keluar bapak pertama, ya sudah, bapak pertama itu yang berhak. Walil akharina sulusa diyatin, dan bagi yang lain sepertiga diyat. Sepertiga diyat. Satu diyat itu 100 ekor unta. Berarti kalau sepertiga 100 bagi 3. 33, gitu, koma sekian. Berarti satu anak yang bapaknya tiga, kemudian untuk rebutan diundi, yang keluar bapak pertama, maka anak diberikan ke bapak yang pertama. Bapak kedua dan bapak ketiga diberi oleh bapak pertama ini tadi sepertiga diat, 33 ekor unta, 33 ekor unta, sehingga adil, gitu. Karena enggak mungkin anak kok dibagi tiga. Ya bisanya seperti itu. Anak diberikan ke yang diundi, kemudian yang menang undian ngasih 33 ekor unta, gitu, kepada dua bapak itu tadi. Ini ketika tiga orang bapak rebutan satu anak, gitu. Kalau anaknya tiga ya dibagi satu-satu, gitu. Tapi kalau anaknya cuma satu, seperti itu. Ini matannya. Kemudian syarahnya, yang pertama al-waladu lil firas. Anak itu haknya, yakni pemilik ranjang, ya, pemilik ranjang. Aqulu, aku katakan, kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, amma kaunul waladi lil firas, adapun keberadaan anak itu milik pemilik ranjang, wala ibrata bisibhihi biwairi sahibihi, dan tidak dianggap anak itu mirip dengan laki-laki yang bukan pemilik ranjang. Fali hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al waladu lil firas, anak itu milik pemilik ranjang, walil ahiri al hajru, dan bagi orang yang berzina itu hajr, yakni enggak dapat apa-apa gitu. Walaupun benar anak ini hasil dari zinanya dia gitu, tapi hajar, kata Nabi, enggak dapat apa-apa gitu. Hadisnya sahih jelas ya gitu. Karena dalam pembahasan kitabun nikah, anak zina itu dinisbahkan kepada ibunya kalau si ibu ini enggak punya suami. Adapun bapak zinanya itu putus, enggak dinisbahkan ke bapaknya. Tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi bapak zina enggak bisa jadi wali nikah untuk anak zinanya. Tidak mewarisi ya. Tidak saling mewarisi. Jadi anak zina tidak mewarisi dari bapak zinanya gitu. Kecuali pemberian hibah gitu. Adapun warisan enggak gitu. Tidak bisa jadi wali, tidak saling mewarisi, seperti itu. Kalau si ibu yang berzina ini enggak punya suami, maka dinisbahkan kepada ibu. Kalau si ibu yang berzina ini punya suami, ya al-waladu lil firas, anak itu milik pemilik ranjang, pemilik tempat tidur gitu. Sudah datang. Satu lagi, hadis satu lagi. Wa fiha aidan min hadisi Aisyata qalat radhiyallahu ta'ala anha, dan pada masalah ini juga dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, ihtasama Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abad bin Zam'ah, telah berselisih, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan Abad bin Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berselisihnya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, ibnu akhi Utbah ibnu Abi Waqqas, anak saudaraku, yakni Utbah bin Abi Waqqas, ahida ilayya, telah mengamanahkan kepadaku Fihi annahu ibnuhu, padanya bahwasanya dia adalah anaknya. Ungdur ila sibihi, lihatlah kepada kemiripannya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad dengan Abad ibnu Zam'ah rebutan tentang satu orang anak gitu. Faqala Abad bin Zam'ah, maka Abad bin Zam'ah mengatakan, hada akhi ya Rasulullah, ini saudaraku. Wulida ala firasi abi, anak ini dilahirkan di ranjang bapakku, di tempat tidurnya bapakku gitu. Berarti dia saudaraku karena dia lahir di tempat tidurnya bapakku gitu. Fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sibhihi, maka Nabi pun melihat kepada kemiripannya. Anak ini mirip Utbah apa enggak gitu. Faro'a sibhan bainan bi Utbata, maka betul, maka Nabi melihat anak ini mirip dengan Utbah. Ini mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, huwa laka ya Abad bin Zam'ah, ini milikmu wahai Abad bin Zam'ah. Al-waladu lil-firas, anak itu milik pemilik ranjang, pemilik tempat tidur. Walil-ahiri al-hajru, dan bagi orang yang berzina itu hajr, gak dapat apa-apa gitu. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, wahtajibi minhu ya Saudah binti Zam'ah, ya Saudata binta Zam'ah, berhijablah darinya wahai Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Seperti itu. Maka dari sini kesimpulannya bahwa anak zina itu terputus dengan bapak zinanya. Adapun kemiripan itu tidak dianggap, tetap anak itu milik pemilik tempat tidur, yakni suami yang sah gitu. Suami yang sah, seperti itu. Selesai dari poin pertama, al-waladu lil firas, anak itu milik pemilik tempat tidur. Jadi ketika rebutan anak, yang menang itu yang punya tempat tidur, yakni suami yang sah gitu. Sudah jam 11 kurang sedikit, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.